Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik, bapak-bapak, duduk. Duduk. Duduk. Karena tadi waktu saya sholat subuh, ada yang mengirim WhatsApp ke HP saya, katanya saya datang ke tanah lapang Gajah Mada subuh tapi tidak dapat tempat. Jadi kalau orang-orang yang datang awal ini tak dapat tempat, tiba-tiba ada berdiri di depan, nanti kita disumpah orang mati tegak. Yang membaca Al-Quran, Ananda Abdul Aziz. Hari ini haul pesantren Al-Baqiyat Sa'diyah, pimpinan Kiai Haji Abdul Mu'is. Yang berceramah Abdul Somad. Dalam acara haul Syekh Abdul Qadir. Kira-kira siapa yang bisa mengumpulkan empat Abdul ini? Makanya tadi kita merendahkan diri kepada Allah. Tak ada yang bisa melakukan mengumpulkan orang sebanyak ini selain dari ucapan la ilaha illallah. Makanya kalau ada apa-apa la ilaha illallah. Nanti kalau anak kita dipuji orang, anaknya ganteng ya Pak, la ilaha illallah. Jangan dipuji anak, ganteng anaknya ya, siapa dulu bapaknya. Pokoknya semuanya balikkan kepada Allah. Salah satu penyebab penyakit ain, al-ainu haf, orang yang kena penyakit ain itu haf karena tidak membalikkan kepada Allah. Siapa yang bisa mengumpulkan orang semuanya ini? Tiba-tiba datang panitia, saya. Pak, yang selalu mengatakan saya itu empat. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga Iblis, yang keempat bapak. Yang bisa melakukan ini hanyalah la ilaha illallah. Pokoknya kalau dipuji orang, balikkan kepada Allah. Makanya tadi waktu Pak Haji Muhammad Wardan memuji Ustaz Abdul Somad yang sudah terkenal internasional. Apa kata protokol? Ustaz Abdul Somad, Ustaz sejuta viewer. Itu salah, Pak. Yang betul itu bukan sejuta viewer, 6.400 followers. Nah, kan? Sudah mulai keluar sombongnya, kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini berkumpul semua tumpah ruah. Tapi sebenarnya orang yang heran itu adalah orang yang tidak kenal Indragiri Hilir. Kalau dia kenal Indragiri Hilir, ini orang sebanyak ini biasa aja. Saya ceramah di Banjarbaru, ceramah di Banjarmasin, di Masjid Sabilal Muhtadin, ceramah di Barabai, berjumpa dengan Tuan Guru Muhib Baik, ramai melimpah ruah. Barulah saya paham mengapa di Indragiri Hilir ramai, karena kampung halaman mereka memang cinta pada para ulama. Dulu saya heran, sebelum saya sampai ke tanah Banjar saya heran, kenapa kalau ceramah di Indragiri Hilir di tembilahan ramai? Yang pertama membawa saya kemari dulu Ustadz Effendi, beliau kakak kelas saya dengan Ustaz Kusairi. Cuman waktu itu belum seramai ini, belum viral lagi video. Dibawa beliau ke musola dekat rumah beliau, melimpah ruah sampai keluarga. Tak begitu di tempat yang lain. Tapi setelah saya sampai ke Banjar, barulah saya paham. Diundang pula saya ke kota paling jauh di dunia. Itulah dia kota ujung pandang, Makassar. Tempatnya orang Bugis, orang Makassar. Ramai melimpah ruah. Masjid Jenderal Muhammad Yusuf, Al-Markas Al-Islami di Makassar ujung pandang, penuh. Maka orang yang paham Indragiri Hilir, dia tidak heran kenapa dua negeri itu, Banjar penuh dengan pengajian, Makassar penuh dengan pengajian, disatukan dua yang penuh itu di tembilahan, meletup Indragiri Hilir. Lalu kami yang orang Jawa, Pak Ustaz, tak usah kaji lagi. Wali Songo semua dari Pulau Jawa. Yang orang Melayu, Pak Ustaz, jangan dibahas lagi Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layunya. Kami yang orang Minangkabau, Pak Ustaz, Minangkabau jangan dibahas lagi. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabaunya. Maka inilah yang berkumpul hari ini dalam acara peringatan Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Nawawi Siddiq Berjan, Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, Haul Jamaah, hari ulang tahun Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sa'adiyah yang ke-18, hari ulang tahun Majlis Taklim Al-Hidayah ke-22. Maka kita berkumpul bersama. Ustaz tengok apa ke sana? Balehu. Itu yang sedang saya baca. Ustaz Abdul Somad, di sampingnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah cara mengingat tahun lahirnya. Mudah, saya kasih jurus cara mengingat tahun lahirnya. Syekh Abdul Qadir Jailani 1077, 1077. Ustaz Abdul Somad 1977. Beda saya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani 900 tahun, hampir 1000 tahun, 1 milenium. Abdul Somad 1977. Syekh Abdul Qadir Jailani 1077. 900 tahun sudah meninggal dunia. Tapi hari ini orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir masih tetap mengenangnya. Kenapa? Karena ulama. Kalaulah bukan karena Syekh Abdul Mu'is, Ustaz Kiai Tuan Guru Abdul Mu'is dan Kiai Idrus yang merupakan guru-guru kita, adapun tuan-tuan guru lain yang tak saya sebutkan namanya, mohon maaf, maafkan, mudah-mudahan Allah memaafkan segala silap kesalahan saya. Ulama yang mengenalkan kita kepada mereka, dan dapat pula pemimpin-pemimpin yang cinta ulama. Alhamdulillah. Jangankan kepada para ulama, kepada bibit-bibit ulama saja cinta. Mana dia? Juara satu musabaqah tilawatil Quran berangkat umrah. Itu baru yang calon ulama. Apalagi ulamanya pasti berangkat haji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana bibit ini disemai? Tempat pembibitan ulama-ulama pewaris para nabi, tak lain tak bukan adalah pondok pesantren. Apa nama pesantrennya? Al-Baqiyatus Sa'adiyah. Al-Baqiyah yang kekal abadi. Apakah rumah bapak abadi? Rumah bapak akan dijual ibu untuk nikah sama brownies. Apakah mobil abadi? Tidak. Mobil bapak akan dipakai lakinya yang baru. Ustaz ini gak enak aja ceritanya. Kami aja dituduhnya yang jahat. Suami meninggal. Oke, kalau gitu kita balik, ibu yang meninggal. Cincin ibu, gelang ibu, rantai ibu. Apakah gelang, cincin, rantai, sumbang, anting ibu abadi? Tidak. Akan mereka jual untuk modal kawin lagi. Al-Baqiyat yang kekal abadi. As-sa'adiyah, yang bahagia abadi, tak pernah susah. Apa dia? Itulah tanah yang diwakafkan untuk pondok pesantren. Betul? Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Yang kau tinggalkan nama baik apa nama buruk? Nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masih kekal dan abadi. Nama Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari sampai hari ini masih tetap kekal abadi. Nama Tuan Guru Ijai, guru sekumpul haulnya 1 juta orang, paling ramai di Asia Tenggara, masih tetap kekal abadi. Kenapa? Karena ada majlis Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, meninggal dunia, tapi pesantren Tebu Ireng masih tetap tegak berdiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia, tapi pondok pesantren Muhammadiyah masih tetap tegak berdiri. Maka kalau mau kekal abadi, tanah yang luas sejauh mata memandang. Bapak luas tanahnya? Ya, cukuplah Pak Ustaz untuk 70 keturunan. Ibu luas tanahnya? Ya, sejauh mata memandang. Tinggal yang kau wakafkan untuk pesantren, itulah yang akan kekal abadi. Betul? Ustaz Somad, kami tak bisa mewakafkan tanah Pak Ustaz. Semen tak bisa semen Pak Ustaz. Kerikil tak bisa kerikil. Batu bata tak bisa batu bata. Duit mau ke mana kami serahkan? Tu kotak sedang berjalan. Isi kotak. Kemarin di tanah lapang Sungai Lala, saya buka sorban saya. Anak remaja maju 4 orang, mereka pegang sorban, 1 kali keliling dapat 40.666.000. Jamahnya tak banyak, sikit aja. Pas di sini mau saya buka sorban, sorban saya juga tak bisa dibuka. Salah pasang sorban. Paksalah saya buka kain kalau gitu. Jangan takut, saya pakai celana panjang. Jangan sangka di mana-mana saya ceramah pakai celana. Kenapa di Tembilahan pakai kain? Menghormati para habaib, para ulama. Katanya pakai celana tak sopan. Tapi saya ngeri ceramah pakai celana di sini. Sempat ibu-ibu ini menarik. Itu maka saya pakai celana panjang di dalam. Sempat pakai kain, pakai jubah, ditarik mereka tangga. Hari ini kain ini untuk menampung duit. Duit anak-anak muda ini. Mari anak muda, kita kumpulkan duit untuk pondok pesantren. Jangan 4 orang megang. Dia tidak pakai 4 orang, Pak. Kita ikat di ujung. Biar banyak dapat. Ikat di ujung. Ini kalau begini 1 miliar dapat. Tak percaya tengok nanti. Kainnya ambil sekalian. Nah, walaupun kainnya warna hijau, tapi duit yang masuk warna. Tak tahu kan? Yang masuk duit warna hijau. Ah, udah, pegang. Jangan yang lain, mesti Satpol PP. Saya takut soalnya dekat laut. Dibawa mereka ke Batam. Kain saya ini ajaib. Dia kalau duit 2000 jatuh keluar. Saudaraku, ikat bawah Pak. Ikat bawah, jangan sampai bocor. Nanti diisi dari atas, tengok bawah, hilang. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Orang Tembilahan kaya-kaya, betul? Orang Indragiri hilir banyak duit, betul? Kalau memang betul, masukkanlah. Alhamdulillah, hadir bersama kita Ibu Dr. Anda Hajah Septina Primawati Rusli MM. Saya tak bisa sebutkan yang lain, cukup satu yang mewakili aja. Karena beliau adalah wakil kita dari Indragiri Hilir untuk Provinsi Riau. Amin. Kehadiran ibu-ibu hari ini luar biasa. Kenapa tiba-tiba Ustaz memuji ibu-ibu? Yang mencari duit bapak-bapak, tapi yang megang duit ibu-ibu. Nah, tolong kotaknya naikkan ke atas. Karena ikan-ikan yang besar itu di atas. ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba. Kalau yang di bawah ini kan ikan sepat aja. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'akal tafa'af laita, yang kau makan busuk. Kau belikan ikan busuk, kau belikan nasi kuning busuk, kau belikan lauk pauk busuk. Abdul Somad, sudah saya kasih tahu tadi, saya lahir 1977, berarti sekarang umur 22. Satu hari makan 3 kali. Tadi makan di rumah Pak Bupati, bersama Bapak Wakil Bupati, bersama Bapak Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak. Semuanya sudah makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Satu hari 2,5 ons. Satu bulan 7,5 kilo. Satu tahun 100 kilo. Abdul Somad, biar kurus begini, sudah membusukkan 4 ton 200 kilo beras. Setahun 100 kilo. Umur 42. 4 ton 200 kilo. Itu yang dihitung baru berasnya saja. Cabai, bawang, tomat, belacan belum kita itu. Apa maknanya? Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Peci hadiah orang Aceh, lapuk. Baju hadiah tentara Jenderal Bintang 4, lapuk berbunga-bunga sesuai dengan suasana hati yang sedang berbunga. Sorban hadiah dari BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Celana beli sendiri. Cincin kasih orang. Semuanya tinggal. Yang mana yang kekal abadi? Duit yang kau masukkan ke dalam kotak. Mana kain sarung saya tadi? Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata', putus amalnya. Mana yang akan kekal abadi? Yang kekal abadi adalah shadaqatun jariyah. Siapa yang mewakafkan tanah untuk al-baqiyatus sa'diyah? Siapa yang memberikan papan tulis? Siapa yang memberikan kelas? Makanya selesai acara sekarang, yang ingin cepat bersedekah jangan sekarang. Selesai acara pengajian ini, datang ke al-baqiyatus sa'diyah, tidak puas hati berbagi, tanya, "Kiai, berapa semen lagi yang perlu? Berapa lokal yang perlu? Berapa lagi papan tulis yang perlu? Berapa kursi yang patah? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Bapak mau bantu?" Enggak, nanya aja. Tolong, tolong, tolong. Kenapa kalau masuk pesantren itu mahal, Pak Ustaz? Karena gurunya banyak. Guru bahasa Arab, guru nahwu, guru sorof, guru balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tajwid, qiraat, fikih, usul fikih, qaidul fikih, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis mawdu'i, tafsir, ulumul Quran, tafsir mawdu'i, tafsir tahlili. 20 lebih pelajaran agama. Tidak satu pun yang PNS, karena formasi PNS cuma ada PAI, Pendidikan Agama Islam. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning PLT, pejabat lillahi ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara menghidupkan guru-guru ini? Guru-guru bisa diangkat, tidak PNS. Apa namanya? Honda, honor daerah. Duitnya dari mana? APBD. Bupati, wali kota tidak berani mengeluarkan APBD karena takut ditangkap oleh 3, KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Kenapa? Karena tidak ada payung hukum. Payung hukumnya bisa dibuat. Apa nama payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat perda? DPR. DPR membuat perda, setiap SMP, setiap SMA masukkan 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Aulia Ur-Rasyidin yang sekarang di Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, angkat mereka menjadi honor daerah. Bisa? Takut. Siapa bilang tak bisa? Ini jihad kita. Payung hukumnya perda. Yang mengucurkan dananya pejabat daerah. Takut? Tidak takut, karena ada peraturan daerah yang mengatur. Siapa yang mengeluarkannya? DPR. Siapa yang memilih DPR? Nih, makanya beda pandangan pedagang dengan politikus. Pedagang kalau nengok banyak, wah ini kalau jual jilbab laku nih. Tapi kalau politikus, wah ini bisa 2 kursi nih. Pilihlah wakil-wakil rakyat yang bisa menolong pendidikan anak-anak kita dan pondok pesantren. Setuju? Ini nampaknya Ustaz Somad dah mulai kampanye. Abdul Somad bukan jurkam. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang politik. Oh, kalau gitu Ustaz nyalek ya? Enggak level. Caleg itu kan yang fotonya tersangkut di pokok kayu. Abdul Somad fotonya. Abdul Somad hanya ingin suara yang banyak ini jangan sampai seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak, dihempas gelombang. Abdul Somad hanya ingin suara yang ramai ini jangan menjadi pasir di tepi pantai, dipukul ombak menjadi hilang. Kuatkan persatuan, pilihlah wakil-wakil rakyat yang memasukkan pendidikan agama ke SMP dan SMA. Siap? Jangan sampai golput 17 April Rabu pagi. Ramai-ramai sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh tabligh akbar bersama Ustaz Alim Ulama para habaib, baik, habis sholat subuh bersama, sarapan bersama. Setuju? Nasinya dari mana? Bawa masing-masing. Ustaz Somad dalam acara ini yang bersedekah nasi bungkus 15.000. Bayangkan itu. Itu kalau diletakkan di kolam renang, berenang kita dalam nasi itu. Tapi yang datang 50.000. Itu yang di atas kita itu kamera, drone. Lambaikan tangan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Turun berkeringat ketiak. Ini syiar, ini tabligh akbar, ini kekuatan. Kekuatan umat jangan cuma di pengajian, kekuatan umat pada politik dan ekonomi. Ekonominya bangkit karena Indragiri Hilir memang terkenal orang-orang yang bekerja keras. Jamaah haji terbanyak dari 12 kabupaten kota dari Indragiri Hilir karena mereka bertanam padi, bercocok tanam, tanam kelapa hibrida, bertanam sawit. Niatnya untuk apa? Berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Jangan heran kalau jamaah haji terbanyak dari Indragiri Hilir. Makanya di Indragiri Hilir tak mempan serangan pajarnya si duit 100.000. Ini 100.000 coblos saya, tidaklah ya. Tak laku di sini duit 100.000. Di tempat lain 10.000 selesai. Sawer 10.000, cucuk paku. Di sini mana mempan 100.000? Tidak. 1.000.000, tampakkan duitmu ke laut. 10.000.000, banyak tuh. Jangan sebarkan money politik. ambil duitnya. Kalau terdesak betul, terpaksa betul, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke pondok pesantren. Setuju? Tak sama kuat suara macam saya. Ambil amplopnya, ambil duitnya, ambil moncongnya, ambil. Setuju? Ambil, serahkan ke anak yatim, fakir miskin, pondok pesantren. Setuju? Kalau sampai duit itu kau bawa pulang ke rumah, kau belikan ke beras, beras ditanam menjadi nasi, nasi disuap ke mulut, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, kau sudah makan haram. Ini halam. Sudah haram. Sekali haram tetap haram. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah disemburkan dari jantung naik ke otak. Berdegup berdetak jantung menyemburkan darah naik ke otak. Otak anakmu hitam gara-gara makan haram. Nasihatin karibatin khotiah. Ubun-ubun otak hitam gara-gara makan haram. Apakah betul kenakalan remaja? Remaja tak jahat. Anak saya nakal, bapaknya lebih nakal karena menyuapkan makanan haram ke mulut anak-anak kita. Insyaallah, orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir, tak ada yang menyuapkan makanan haram ke mulut anaknya karena yang disuapkannya adalah nasi kuning dan gulai merah. Bukan makanannya yang haram, tapi dibeli dari uang haram. Nauzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ekonomi sudah bangkit, politik sudah dipilih orang baik-baik. Saya kebetulan ceramah dari Inhu, dari Rengat, mau pulang ke Pekanbaru, mampir ke rumah makan Melayu sebelah kiri dari Rengat. Surahnya kecil, musola kecil. Tegaklah kami lama nunggu imamnya pula ayatnya panjang. Saya sudah risau nengok imamnya. Apa nih imamnya punya panjang ayat? Dah tahu safir ayat panjang. Ayatnya kulhullah aja cukup lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas salam ke kanan, saya tengok rupanya Bupati Indragiri Hilir. Tak jadi saya ngam. Bupati jadi imam sholat maghrib, ayatnya panjang. Sekarang banyak juga yang mau jadi imam, tapi imam zuhur tak berbunyi. Modal takbir aja. Allahu Akbar. Luar biasa. Adik Pak Wardan itu satu lulusan dengan saya, namanya Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hafiz Tajuddin Nur LC, imam besar di Pekanbaru sekarang. Hafal Quran Ustaz Tajuddin, adik beliau 30 juz Quran di kepalanya. Kalau saya juz 30 pun hilang timbul. Dulu waktu di Mesir sempat hafal 8 juz. Sekarang ceramah sana ceramah sini, ceramah sana ceramah sini, naik pesawat hilang 2 juz. Nengok rok pramugari panjang. Roknya panjang, resleting tak berpasang. Yang buat hilang bacaan Quran. Oleh sebab itu maka ini anak-anak kita dijaga hafalan Qurannya. Saya pertama pulang dari Maroko, ditelepon Ustaz Dr. Zulfadli Arsil LCMA dari Kementerian Agama. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa jadi Dewan Hakim Musabaqah. Musabaqah apa nih? Musabaqah Qiraatul Kutub, baca kitab kuning. Bisa. Kami pun naiklah ke Hotel Resti. Resti itu artinya resiko tinggi. Tengok ada peserta pakai jas, pakai dasi, pakai peci, gaya meyakinkan. Walau baca patah-patah, tak apa-apa kata dia. Datanglah satu pakai kain sarung, baju koko biasa, pakai peci-pecinya pun miring. Gaya tak meyakinkan. Walau dibacanya kitab lengkap, nahu sorotnya mantap. Dari mana nih? Dari Indragiri Hilir. Juara satu musabaqah qiraatul kutub dari Indragiri Hilir. Tembilahan. Pesantren-pesantren kita masih membaca kitab kuning, masih menghafal Quran. Na'uzbillah, na'uzbillah, na'uzbillah, na'uzbillah, summa na'uzbillah. Sudah lama air laut itu ingin naik ke darat ini. Namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada sana. Sudah lama air laut itu mau naik ke darat. Karena banyaknya pesina, karena banyaknya perakor, karena banyaknya pecandu narkoba. Kenapa tidak jadi naik? Karena ada anak-anak di pesantren yang beristighfar di waktu pagi. Astaghfirullah Rabbal Alamin. Astaghfirullah minal khataya. Menangis lah. Anak-anak itu menangis di pesantren. Ya Allah, kau menangis kenapa? Duit kiriman belum datang. Ilahi nas tulil firdaw zi'abna. Ya Allah, aku tak layak masuk dalam surga jannatul firdaus. Wa la aqwa ala nail ja'imi. Aku pun tak kuat masuk neraka. Kau mau kemasukkan ke surga? Aku tak layak masuk surga. Kalau gitu kau masuk neraka? Aku tak kuat masuk. Jadi kau mau di mana? Zunubi mis lu'adadir rimani. Dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirud dzambil azimi. Itu yang dibaca anak-anak di pesantren, Pak. Kau kira azab tidak turun karena Allah lupa? Tidak. Yang tua-tua malam menonton sinetron Korea sampai jam 12. Ibunya menengok sinetron Korea, bapaknya menonton Real Madrid Barcelona. Emangnya kau pikir kalau mati datang Messi ngasih sapaan? Pesantren yang menjadi benteng. Dulu ketika PKI bangkit, dulu ketika komunis bangkit, siapa yang dibantai oleh komunis? Tentara, walaupun tidak Islam. Siapa namanya? D.I. Panjaitan. Darah itu merah, jenderal. Ditembak kepalanya, berserak darahnya, menangis anaknya. Masih ingat? 30 September, film G30 SPKI. Yang mereka bantai adalah apa? Tentara. Siapa lagi yang mereka bantai? Kiai-kiai di pondok pesantren. Hari ini alhamdulillah Ustaz Somad berceramah dikawal oleh para tentara. Udah kalian ambil foto tadi? Foto-foto. Depan saya ada Pak TNI, ada polisi, ada PM, ambil. Nanti kirim ke WA saya. Kalau ada orang ngejek-ngejek saya, kau jangan ngejek-ngejek. Nih, tengok. Macam-macam tu lapor kan. Bangga kita hari ini, saudara yang dimuliakan Allah. Tapi para investor yang mau menanamkan modal pokok kelapa, perkebunan kelapa, jangan takut investasi ke tembilahan Indragiri Hilir. Jangan sampai nanti rekaman ini di YouTube ditonton orang, ternyata di tembilahan sedang gawat darurat, Ustadz ceramah dikawal karena dalam keadaan genting. Ini penceramah dikawal bukan karena Indragiri Hilir tidak aman. Cuman orang ini pecinta Ustadz luar biasa. Bayangkan kalau ceramah ini menarik tangan Ustadz. Putuslah. Semuanya ini mau bersalaman. Pertama mau salaman. Habis salaman mau peluk. Habis peluk cium pipi kiri pipi kanan. Habis itu mau foto ramai-ramai. Habis itu mau foto berdua. Habis itu mau selfie. Habis itu tolong selfie kan Pak Ustadz. Sudah tahu begitu jurusnya biasa. Saudara yang dimuliakan Allah, kenapa itu? Karena mereka cinta. Padahal yang di hadapan ini bukan ustaz, ini bukan selevel Kiai Haji Abdul Muiz, ini bukan selevel Syekh Idrus, murid langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani, ulama dari Masjidil Arab. Ini hanya ustaz yang sekedar pandai ceramah, baca kitab. Qala al-Imam Syafi'i, qala Imam Malik bin Anas, qala Imam Jalaluddin As-Suyuti, qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala Imam Al-Auza'i. Orang yang hanya ngutip pendapat ulama. Ustaz Somad tak pernah berijtihad. Dia hanya ngambil pendapat ulama. Kata ulama, kata ulama, kata ulama, kata ulama, kata ulama, kata ulama. Direkam ceramah, habis itu diusir. Usir sana, usir sana, usir sana, usir. Viral. Ah, diundang orang. Sampai ke Sydney, Canberra. Saya mau bilang, saya sudah ceramah di Australia gitu. Cuma beda sama anak tembilahan. Ustaz Somad ceramah, habis itu pulang. Sampai saya di Sydney, jumpalah anak tembilahan. Namanya Ustaz Andre Rosadi, tamat dari Gontor, putra asli Tembilahan, yang sekarang sedang S3 di Australia. Bangga tak jadi orang Tembilahan? Apa maknanya? Anak-anak kita yang tamat pesantren, ibu sangka, ah saya tak mau lah anak saya pesantren, nanti tamat paling-paling jadi ustaz. Kurus macam Ustaz Somad. Anak tamat pesantren bisa sekolah di Australia S3. Mau? S3 bu. Nanti pulang titelnya apa? PhD, Doctor of Philosophy. Ustaz Somad titelnya LCMA. Itu pun tak boleh sampai ujung ustaznya. Tiga huruf aja. Us. Sampai hati panitia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut anaknya sekolah pesantren. Daftarkan. Yang sudah mendaftarkan anak pesantren, alhamdulillah. Yang belum masukkan pesantren, na'uzubillah. Ibu kalau meninggalkan anak pesantren, kuatkan semangatnya. Nah, ku tinggalkan kau di sini, rajin belajar ya, nak. Belajar. Jangan nangis. Ini banyak ibu-ibu meninggalkan anak, tinggal di sini ya, nak. Kuatkan semangatnya. Kau tinggal di sini, belajar di sini, kuatkan semangat. Setelah keluar dari pagar pesantren, udah agak-agak dekat-dekat tepi laut, nah, nangislah situ. Bangkitkan semangat dia. Ada lagi anak tembilahan, tamat pesantren, kuliah ke Al-Azhar, nyambung S2 di UI, nyambung S3 di Jakarta, sekarang menjadi orang nomor 1 di pengadilan negeri Siak. Namanya Dr. Faisal Saleh LCMSI, putra asli Tembilahan. Jadi anak bapak ibu, saya tak mau anak saya jadi ustaz. Terserah, tengok bakatnya. Kalau dia selalu bawa martel, masukkan fakultas hukum. Berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Kalau dia berprestasi, jadi hakim. Kalau gagal, jadi tukang. Mohon maaf tukang, jangan tersinggung. Saya makin lama ceramah ini, makin banyak orang tersinggung. Tapi perlu saya kasih tahu, ada beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya. Begitu pulang, sakit, mati langsung. Kira-kira ada yang tersinggung? Saya bukan nakut-nakuti, cerita aja. Saya bukan hebat, enggak. Saya tak hebat, biasa aja. Cuman ajal ya udah sampai. Saudara yang dimuliakan Allah, kasihan menengok bapak-bapak menutup pakai sorban. Kasihan menengok ibu-ibu menutup pakai kardus. Tapi tak apa-apa, tetap. Tak apa-apa, bro. Di dunia panas, hanya sementara. Ustaz Somad di mana-mana ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tak lama. Tapi di akhirat nanti kita akan panas. Ada tenda di akhirat. Hai, yang punya penyewaan tenda, jangan kau bangga. Kalau kau mati, tak bawa tenda. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu intasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu funjirat, lautan diledakkan. Naik air laut ke darat, hancur rata dengan tanah. Wa idzal qubur busirat, ketika yang dikubur bangkit hidup tegak berdiri. Saat itu tak ada tempat bernaung, tak ada tenda, panas. Ada yang tenggelam karena keringat sampai ke lutut. Ada yang tenggelam karena keringat sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam karena keringat sampai ke leher. Tapi ada orang yang duduk santai teduh. Di mana dia bernaung? Kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang bernaung di bawah solawat. Inilah, kalau udah singgung-singgung masalah duit, pura-pura lupa. Orang bernaung di bawah sodakoh. Siapa tadi yang bersodakoh memasukkan cek 100 juta, nanti di akhirat dia akan dapat beton pelindung flyover 1 meter. Yang lain kepanasan, dia santai ya bro. Kenapa? Aku dulu ngasih satu lokal untuk pesantren. Yang ngasih 100 ribu, tenda, ini 100 ribu. Yang 10 ribu, koran 2 biji. Yang 2 ribu, itulah tutup-tutup kardus. Nanti kalau di akhirat, pas bangkit dari kubur, nampak ada orang menutup pakai kardus, 2 ribu. Tutup, tak apa-apa. Saya berceramah ini kadang tak pakai dalil. Saya ceramah apa yang saya tengok aja. Saya tengok baliho-baliho saya ceramah kan. Saya tengok ibu-ibu saya ceramah kan. Saya tengok kotak itu masih kosong, itu saya ceramah kan. Kain saya tadi mana? Mantap. Satpol PP insya Allah masuk surga sama seragam-seragam. Saudara yang dimuliakan Allah, yang membuat saya bangga hari ini diantaranya adalah yang hadir ini kebanyakan anak muda. Betul? Dari mana Ustaz tahu yang hadir ini anak muda? Tuh, mereka naik di atas mobil. Anak muda semua. Yang kita bingungkan, cemana mereka naik? Tua datang ya. Masya Allah. Mobil pekerjaan umum Provinsi Riau. Hebat orang PU ni ya. Mobilnya aja pun membuat fasilitas dakwah. Hebat orang PU. Makanya nanti katanya yang paling banyak di surga itu orang PU. Jadi kalau ada yang mengejek-ngejek orang PU main proyek masuk neraka, ternyata yang paling banyak di surga orang PU. Lalu komplain orang yang masuk neraka, kenapa mereka masuk surga? Mereka kan main proyek, mereka banyak main tender, kan masuk. Kata malaikat, tenang, mereka masuk studi banding aja. Subhanahu wa ta'ala. Ustaz tersinggung nanti orang. Kan dah saya bilang, tersinggung balik mati. Mau orang PU, mau DPR, mau pengusaha, kalau kau pakai jabatan itu untuk menolong pesantren, menolong agama Allah, menolong santri-santri, PU, bangunkan jalan ke pesantren, PU, bangunkan lokal dan sekolah, PU, tapi tetap dengan mengikut aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang akan menolong di hadapan Allah. Memangnya kau punya jabatan berapa lama? 10 tahun, Pak Ustaz. Iya kalau 2 periode, kalau 1? 10 tahun, Pak Ustaz. Iya kalau tak ditangkap? 10 tahun, Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah, jabatan tak akan lama. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tapi rasanya menceramahi orang terbilahan tentang sholat berjamaah ke masjid mubazir. Jangankan ke masjid, ke tanah lapang aja seramai ini, apalagi ke masjid. Betul? Kalau tak percaya, tengok subuh besok. Ustaz Somad nyindir orang tembilahan. Tidak. Saya tinggal di tembilahan di hotel. Lalu kemudian dulu di hotel. Di depan hotel ada masjid. Sholat kami ke masjid full, penuh. Masya Allah, tabarakallah. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa itu Ustaz ucapkan? Belum juga penuh. Seumur-umur hidup saya ceramah, baru inilah penggalangan dana pakai kain sarung. Saya pun tak ada terlintas di otak saya tadi. Tiba-tiba aja menengok orang ramai, wah ini jarang ini. Kumpulkan semua. Itu pun belum, ha? Ini sarung dijalankan juga di atas. Jalan di atas tadi udah. Jangan bawa lagi ke atas. Nanti orang ini mengamuk, dompetnya sekalian dimasukkan. Ini aja dari tadi, ini udah ambil lah semua, ambil. Ambil. Gawat kita ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kebaikan Bapak Ibu semua. Hidup ini takkan lama, Pak. Dulu katanya orang Tembilahan umurnya panjang. Datuk-datuk nenek moyang kita meninggalnya umur berapa? Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari lebih 100 tahun. Tuan Syekh Muhammad Abdullah Siddiq Al-Banjari Abdurrahman Siddiq umur panjang. Orang sekarang, Syahnu meninggal kenapa? Gara-gara makan kambing berkunang-kunang mati. Syahnu meninggal kenapa? Kemarin makan minum teh manis diabetes mellitus mati. Katanya sekarang mana ada lagi minum teh manis, air putih ya. Tengok, air putih kan? Nah, Ustaz menyindir aja. Nah, saya pagi ini udah 2 kali minum teh manis. Tak baik banyak minum gula. Hah? Untuk Ustaz Somad. Tengok. Saya mau masukkan ke kotak, tadi saya sangka duit, rupanya kuih. Kenapa Ustaz buka sekarang? Jangan ada fitnah di antara kita. Itu tujuannya, paham? Bukan bodoh Ustaz nih, smart. Bahasa Inggrisnya smart, bahasa Arabnya somat. Jangan sampai nanti muncul fitnah. Abdul Somad ketika sedang ceramah menerima kresek hitam berisi duit $20,000. Kemana duit itu dia bawa? Tangkap! Saudara yang dimuliakan, rupanya kuih. Karena kuih dulu saya serahkan. Kalau duit, saya masukkan ke kotak jenis. Takbir! Biasanya Ustaz Somad kalau udah takbir, itu berarti ada yang menguap. Orang menguap itu 2 kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Kadang setan ini tak juga bisa kita salahkan. Ini kadang banyak orang sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Ustaz, suami saya itu orangnya pelit. Mungkin enggak dia diganggu setan, Pak Ustaz. Kata setan, aku tak ada goda. Emang dia aja memang bawaan gitu. Kadang kita kasihan juga sama setan. Makanya nanti muncul KPS namanya, Komisi Perlindungan Setan. Lah kita sembahyang, salah setan. Bini selingkuh, salah setan. Setan tak salah. Katanya setan itu salah, bos. Setan jangan disalahkan, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Kita aja kita luruskan. Maka mengusir setan itu dengan La ilaha illallah. Itulah makanya tadi pertama kita diajak di sini berzikir La ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu La ilaha illallah. Kenapa berzikir mesti kuat-kuat? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an? Wa rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Diam-diam. Berzikir tariqah, tariqah cara. Kebetulan yang mengembangkannya itulah dia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka disebut namanya tariqah Qadiriyah, karena yang mendirikannya Abdul Qadir, maka disebut tariqah Qadiriyah. Kalau kebetulan yang mendirikannya Abdul Somad, tariqah Somadiyah. Tak ada Abdul Qadir Jilani. Tahun 1077 Abdul Qadir Jilani. 1318 1077 1100 1200 1318 lahir lagi ulama besar namanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Maka disebut dengan tarekah Naqsyabandiyah. Apa bedanya? Sama-sama dari Nabi, zikir sama macam mazhab fikih. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Itu dalam fikih, sholat, zakat, puasa, haji. Dalam masalah zikir, ada tarekat Qadiriyah. Qadiriyah zikirnya kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarekat Naqsabandiyah zikirnya sir, diam saja. Makanya kalau nampak kawan ada di dalam samping diam, itu sedang zikir tuh. Tapi kalau berbunyi, ah, tidak. Apalagi sampai berair. Datanglah ulama besar, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Kalimantan. Digabungkannya dua tarekat ini, tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsabandiyah. Itulah namanya TQN, tarekat Qadiriyah Wan Naqsabandiyah. Sampailah ke Tembilahan Indragiri Hilir. Makanya kalau berzikir jangan sendirian. Zikir sendirian itu namanya tersesat di jalan yang lurus. Pas sedang berzikir sendirian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang orang berbaju putih, berjubah putih, berjenggot putih. Hai Abdul Somad, kau sudah kuangkat menjadi wali yang ke-10. Wali kan 9, kau yang ke-10. Maka sejak hari ini, kau jangan lagi sholat, kau jangan lagi puasa, karena kau sudah kujamin masuk surga. Kalau tidak berguru, itulah mudah disesatkan setan. Maka berguru ikut mursyid. Adakah mursyid tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah di Indragiri Hilir? Ada. Maka berguru. Man la syaikha lahu. Siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu. Maka setan gurunya. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah berzikir di masjid di Baghdad. Dia dari Baghdad, Irak. La ilaha illallah. Sedang berzikir, datang setan menjelma bentuk ulama. Hai Abdul Qadir, jangan kau lagi berzikir, jangan lagi kau sholat, karena kau sudah diampunkan dosa, kau sudah dijamin masuk surga. Syekh Abdul Qadir Jailani membaca ta'awuz, meludah ke sebelah kiri. A'udzu bikalimatillah tammati min kulli syaitani wa ammati min kulli anil lamma. Makanya kalau ada orang bisik-bisik ke kita yang tak baik, aludah ini. Kau mau ke mana? Aku mau acara haul. Ngapain pergi haul? Itu tak betul. Cui. Begitu juga kalau kita tidur malam, mimpi tak baik, maka baca doa, meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi salimin alim minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubikalimatillah tammati min kulli syaitani wa ammati min kulli anil lamma. Kalau belum hafal doanya, gerak-gerakkan aja mulut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan benturkan antara zikir jahar dengan zikir sir, jangan berkelahi antara tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsabandiyah. Siapa yang duluan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 300 tahun setelah itu, 1318, datanglah Syekh Bahauddin Naqsabandi. Naqsaban artinya melukis. Naqsaban melukis, karena dia paling indah, paling cantik melukiskan tentang empat: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariatnya sampan, hakikatnya lautan, tarekatnya berenang, makrifatnya mutiara yang bersinar dalam kerang. Kira-kira bisakah orang mengambil kerang kalau tidak ada sampan? Tak bisa. Makanya ulama mengajarkan asy-syari'atu bila haqiqatin batilah. Siapa yang hanya syariat tidak ikut hakikat maka batal. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Orang yang hanya hakikat tapi tidak mengamalkan syariat maka sia-sia. Nah, ini banyak orang sekarang mursyidnya tak betul. Syekh Abdul Qadir Jailani tetap sholat berjamaah ke masjid. Syekh Bahauddin Naqsabandi tak pernah meninggalkan sholat. Ini baru ikut tarekat 2 hari, sudah ngaku sholat di Masjidil Haram. Ente kenapa tak ke masjid? Gak level ya, Masjid Tembilahan kecil. Kau di mana? Saya di Sidratul Muntah. Bohong. Sedangkan guru-guru kami, mursyid-mursyid kami tetap sholat berjamaah. Makanya berguru, syariatnya mantap, hakikatnya oke, tarekatnya jalan. Dan sampai kepada ma'rifat, mengenal Allah sebenar-benar hakikat, sampai kepada puncak mampu berkata la ilaha illallah. Tak ada jabatan, tak ada harta, tak ada kekuasaan. Jangan takut, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air. Ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu. Nanti ada orang jalan di atas air, terbang di atas awan, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomah. Apa kata pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya berjudul Sirrul Asrar, rahasia di antara rahasia. Wali-wali Allah justru menghindari karomah, takut dianggap kebal, takut dianggap bisa berjalan di atas air, takut dianggap bisa terbang, karena dia takut lalai karena pujian-pujian. Banyak wali-wali Allah di tembilahan, banyak orang yang soleh-soleh di tembilahan, mereka tak ingin tampil ke depan, mereka tak mau ceramah depan orang banyak, takut hatinya rusak, takut riya, takut sum'ah, tak mau dipoto, tak mau diekspos. Mereka mendidik hanya di dalam pondok pesantren, bahkan tak mau keluar. Kenapa? Mereka zuhud, mereka hanya mencari ridha Allah. Tapi kalau semuanya di dalam, siapa yang keluar? Itulah maka datang Abdul Somad keluar, dipoto. Like and share. Abdul Somad itu ulama syariat, Abdul Somad itu Ustaz Zohir, hanya tampil di depan. Doakan satu saja, supaya Ustaz Somad istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, besok mau pergi umrah. Mau cepat aja doakannya kita mati. Saya tadi mulai ceramah 8:30, sekarang sudah 9:30, sudah 60 menit saya ceramah. Kenapa cepat betul terasa ceramah kalau orang banyak? Kadang ceramah baru 15 menit, rasanya udah lama. Betul. Kapan itu Pak Ustaz? Waktu ceramah buka puasa. Waktu ceramah buka puasa terasa lama. Tengok jam baru 15 menit. Alhamdulillah terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai masanya kita berbuka puasa. Mohon maaf Pak Ustaz, kata panitia. Kenapa? Itu bukan azan Pekanbaru, azan Jakarta. Tapi di tembilahan Masya Allah, Tabarakallah. Jadi, dah siap pulang. Adalah jangan dipoto. Nanti keluar tulisan Abdul Somad mengumpulkan duit orang tembilahan, dibawanya balik. Ini semuanya untuk pembangunan pondok pesantren. Seumur hidup saya baru inilah memegang duit sebenarnya. Tolong tempat lain jangan saya disuruh tiru macam ini. Ini hanya muncul ide ini di tembilahan saja. Akan datang saya pun tak sanggup mengulang macam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi waktu hidupnya la ilaha illallah, insyaallah yang pakai topi la ilaha illallah, yang pakai cincin la ilaha illallah, yang pakai sorban, maka matinya juga nanti insyaallah la ilaha illallah. Yang membisikkan ke telinga kita siapa? Itulah anak yang di pesantren tadi. Balik dia ke rumah, ditengoknya kita sakit, nama ruangannya bukan lagi flamboyan, bukan lagi mawar, nama ruangannya ICU. Tahu arti ICU? Ulun bisa melihat ikam. Saya yang paling menyesal selama berkawan dengan kawan-kawan orang Banjar adalah kenapa dulu waktu di Mesir tak belajar bahasa Banjar. Yang tahu saya cuma dua, ulun, ikam, sidin, pian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dengar sekarang, anak kita nanti akan membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Insyaallah yang ikut tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, berzikir majelis haul, insyaallah nanti mudah dia waktu sakaratul maut. Tapi orang yang tak berzikir ini, ha, la ilaha illallah, berapa harga koperan?